Iya, masih bersama Purnama untuk Anda. Telah engkau rencanakan hari pesta perkawinan. Dan juga telah engkau persiapkan untuk menyambut aku datang. Hatiku tak sabar lagi, ingin segera berjumpa. Betapa bahagia hati bila bersanding berdua. Kekasihmu yang dahulu, yang kini aku tak lupa kepadamu, yang tentu kamu masih ingat suaraku, yang tentu kekasihmu yang